إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبيه ابن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. باب bolehnya orang yang berihram mengobati kedua matanya, yakni apabila seorang berihram atau sedang berihram matanya sakit, maka boleh dia obati agar matanya sembuh. Dari Nubayyih bin Wahab, dia mengatakan, kami keluar bersama Aban bin Uthman sampai ketika kami berada di Malal. Umar bin Ubaidillah mengeluhkan kedua matanya. Falama kunna bi Rawha, ketika kami sampai ke Rawha, ishtadda waj'uhu. Ketika sudah sampai di Rawha, sakitnya semakin parah. Fa arsala ila Aban bin Uthman yas'aluh. Lalu dia mengutus orang utusan kepada Aban bin Uthman menanyakan tentang hal itu. Yani tentang bagaimana ni matanya kemudian diobati boleh atau tidak. Fa arsala ilaihi anibmid huma bisabir. Lalu dia mengutus atau mengirim utusan agar dicampurkan atau diteteskan as-sabir. Sabir itu dari tumbuhan yang diperas, ya, seperti ada tumbuhan yang diperas daunnya atau batangnya lalu diteteskan ke mata. Fa inna Uthman radhiyallahu anhu haddatha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Uthman menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi rajuli idza syaka 'ainayhi, pada seseorang yang sakit kedua matanya. Wa huwa muhrim, sementara dia ada orang sedang berihram. Dammadahuma bis-sabr. Ini hendaklah dia teteskan dengan sabir, yaitu perasan yang ditumbuhan yang merupakan obat kemudian diperas lalu hasil perasannya diteteskan. Hadis yang kedua dari Nubayyih bin Wahab, anna Umar bin Abdullah bin Ma'mar ramidat ainuhu. Maksudnya Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar matanya sakit. Farada an yakhulaha fanhahu Aban bin Uthman. Dia ingin untuk mencelaknya. Yang dimasukkan celak. Celak itu terbuat dari batu. Batu yang di haluskan sehalus-halusnya kemudian dimasukkan ke matanya. Fanahu Aban bin Uthman. Lalu Aban bin Uthman melarangnya untuk melakukan itu. Wa amara an yumad aw an yudammidaha bis-sabr. Dan beliau memerintahkannya untuk meneteskannya dengan sabir. dan dia menceritakan dari Utsman bin Affan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian. Imam Nawawi menjelaskan atau mengatakan dalam hal ini ya, qawluhu idmadha bis-sabr jaa 'ala lughati at-takhfif ma'anahu al-latakh ati idmadha yaitu latakha, latakha itu dicampurkan yakni sama dengan diteteskan karena mata enggak bisa dicampur kecuali diteteskan ke dalamnya. Wa amma as-sabr fa bi kasratil ba, sabr yaitu dengan kasrah ba-nya. Wa juzu iskana iskanuha, boleh juga dengan disukunkan ba-nya. Ketika kita lihat dalam kamus, sabir itu artinya adalah asir, yaitu perasan, ya, perasan dari tumbuhan. Maka berarti dia menjadi tetesan air, lalu diteteskan ke mata. Wattafaqa al-ulama ala jawazi tadmidil aini wa ghairiha bis-sabr wa nahwihi mimma laysa bitib wa la fidyata fi dhalik. Sepakat ulama bahwasanya bolehnya meneteskan mata atau mengobat mata atau yang lainnya dengan sabir. Sabir tadi sebagaimana kita sebutkan adalah dia hasil perasan dan yang semisalnya dari hal-hal yang tidak ada unsur tib, wangi-wangian, ya, tidak ada wangi-wangian. Wala fidyata fi dhalik, dan tidak ada fidyah di dalamnya. Kalau seandainya tidak ada wangi-wangiannya, boleh. Fa in ihtaja ila ma fihi thayyib jaza lahu fi'luhu 'alaihi fidyah. Kalau seandainya dia membutuhkan kepada barangnya yang di dalamnya ada tib, ada wangi-wangian, ya, ada wangi-wangian, maka boleh dia pakai karena dia membutuhkan, tapi dia bayar fidyah. Wattafaqa al-ulama, sepakat ulama, ala anna lil muhrimi an yattahila bikahlin la tiba fihi idha ihtaja ilaihi wala fidyata alaihi fihi. Sepakat juga ulama bahwa boleh bagi orang yang berihram untuk bercelak mata dengan celak yang tidak ada wangi-wangian di dalamnya jika dia memerlukan itu dan tidak ada fidyah atas dirinya dia memakai celak itu selama dia kosong dari wangi-wangian. Wa ammal iktihalu lizzinati famakruhun 'inda Syafi'i wa akharin. Adapun celak mata untuk menghiasinya, ya, berhias diri dengan celak mata sehingga matanya ini agak hitam, maka menurut Syafi'i dan yang lainnya makruh hukumnya. karena dia tidak perlu celak mata, apalagi perempuan, ya, apalagi perempuan tidak boleh. Wa mana'ahu jama'atun minhum Ahmad wa Ishaq, sekelompok dari ulama seperti Imam Ahmad dan Ishaq melarang seorang yang berihram untuk memakai celak mata untuk zina, untuk yakni menghiasi diri. Wa fi madhhab Malik qawlani kal madhhabain, di dalam madhab Malik ada dua pendapat sesuai dengan pendapat yang sebelumnya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan dilarang. Wa fi ijabil fidyati indahum bidzalika khilaf, wallahu a'lam. Dan dalam mewajibkan fidyah menurut mereka yakni Maliki, ya, dengan disebabkan mencelak matanya karena untuk menghias, terjadi perbedaan pendapat apakah wajib fidyah atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, di dalam hal ini juga bagaimana hukumnya orang yang memakai minyak wangi, minyak angin, minyak angin atau minyak kayu putih atau minyak troterapi, di situ ada wangi-wanginya, baunya. Maka dari fatwa ulama mengatakan boleh kita memakai minyak angin atau minyak kayu putih atau juga apa namanya semacam balsam yang memang ada aromanya, tapi aroma ini bukan tib, bukan wangi-wangian, ya, karena orang minyak kayu putih memang minyak kayu putihnya punya aroma itu, ya, tidak untuk wangi-wangian. Jadi nggak ada orang yang memakai berwangi-wangian dengan kayu putih, ya, atau dengan minyak angin, ya, tidak ada. Tapi karena memang untuk terapinya adalah dengan ya aroma itu sendiri. Berbeda ketika orang memakai, ya insya Allah nanti ke depan mempelajari untuk mandi, bahwa berbeda dengan orang mandi pakai sabun mandi yang ada wangi-wangiannya. Ya, sabun mandi yang ada wangi-wangiannya atau sampo, maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Begitu juga dengan odol, odol yang ada minnya. Minnya itu kan untuk wangi-wangian mulut, bukan untuk odolnya itu sendiri. Odolnya bisa tidak wangi-wangian. Nah, maka kalau seandainya dia pakai sabun yang ada wangi-wangiannya atau shampo yang ada wangi-wangiannya, ya, maka dia bayar fidyah ketika dia memakai itu sedang berihram. Tapi kalau dia mandi atau dia mandi memakai atau pakai sabun yang tidak ada wangi-wangiannya, maka tidak ada fidyah bagi dia. Ya, ya seperti apa? Ya sabun lama lah, sabun cap tombak, ya sabun telepon dulu. Itu ada juga wanginya, baunya, aromanya, iya, karena dari bahannya, ya, nggak bisa dihindari itu. Namun kan bukan untuk berwangi-wangian dengannya. Sekarang orang produsen memasukkan wangi-wangian ke sabun supaya orang yang memakainya, ya, kulitnya wangi setelah itu, ya, tujuannya. Nah, begitu juga dengan memakai rinso untuk memakai kain, ya, kain mencuci kain ihramnya. Kalau ada wangian enggak boleh. Kemudian sekarang sudah ada apa namanya? Produksi dari salah satu produsen alat kosmetik disiapkan, yaitu alat perangkat untuk alat perangkat mandi untuk orang berihram. Sabunnya tidak ada wang-wangiannya, kemudian shampoonya juga tidak ada wangiannya, kemudian odolnya tidak ada wangiannya. Ya, nah ini kalau dia pakai itu untuk mandi maka tidak apa-apa, ya, karena terhindar dari larangan. Nah, tadi pembahasan kita dalam mata, ketika dia memakai obat yang tidak ada wang-wangiannya, tidak apa-apa. Ya, apalagi dia membutuhkan, boleh dia memakai obat itu selagi tidak ada wang-wangian. Tapi kalau ada di dalamnya wang-wangian dan dia perlukan itu, boleh dia pakai, dia tidak berdosa. Tapi dia harus bayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia tidak butuhkan, ya, tapi di situ ada wangiannya, dia tidak perlukan, tetap juga makanya berdosa dia. Ya. Kenapa? Dia sengaja melanggar tanpa ada alasan. Kemudian ditambah lagi dengan membayar fidyahnya. Ya, fidyahnya adalah memberi makan 6 orang fakir miskin. Nah, jadi intinya orang yang sedang berihram apabila matanya sakit atau yang lainnya, dia boleh berobat, ya, tapi tidak boleh ada di dalamnya wang-wangian. Nah, sebagaimana kita jelaskan tadi, kalau bagaimana dengan kayu putih, minyak kayu putih, atau misalkan dia pakai serai wangi, ya, karena berobatnya itu dengan serainya, maka itu adalah sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, ya, karena kita tidak berwangi-wangi dengan minyak tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian kita bahas cukup dengan satu bab aja. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita sambung. Baik, kita ambil pertanyaan dari yang datang semalam, ya, waktu kita kajian malam tadi. Benarkah baca Yasin di malam Jumat bid'ah? Membaca Al-Quran dianjurkan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyr amsalih. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka dia mendapatkan pahala, dan satu pahala itu dibagandakan menjadi 10 kali lipat. Apapun yang dibaca pada malam Jumat atau kapanpun dia membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu ayat menjadi 10 pahala. Lalu membaca surat Yasin, dia adalah bagian dari Al-Quran yang kita baca. Sebagaimana kita memahami ayat-ayat yang lain, begitu juga dengan membaca surat Yasin, ya, kita pahami juga maknanya dan kita ambil hukum-hukumnya. Namun mengkhususkan malam Jumat mengkhususkan malam Jumat untuk surat Yasin, maka kita perlu ada dalil. Ya, kita lihat ada enggak dalil yang menyuruh, yang menganjurkan kita untuk membaca surat Yasin pada malam hari, pada malam hari Jumat. Yang ada ditemukan adalah membaca surat Kahfi pada malam Jumat. Surat Kahfi, ya, Syalbani menghasankan hadisnya, siapa yang membaca surat Kahfi malam Jumat maka diberikan cahaya kepadanya sampai Jumat berikutnya. Nah, berarti di sini ada dalil. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada dasar di agama ini, maka amalan itu tertolak. Maka membaca surat Kahfi pada malam Jumat ada dalilnya. Sementara membaca surat Yasin pada malam Jumat tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Mungkin ada dalil hadis, coba kita lihat. Enggak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih yang bisa, atau hadis yang hasan yang bisa dijadikan argumen. Maka oleh karena itu, mengkhususkan itu, ya, membaca Al-Quran, kita bukan melarang membaca Al-Qurannya. Ya, kita tidak melarang membaca Al-Qurannya, silakan. Tapi mengkhususkannya pada malam Jumat memerlukan dalil. Karena orang mengkhususkan malam Jumat berarti dia beranggapan ada afdoliyahnya, ada keutamaannya. Untuk menentukan keutamaan itu perlu ada dalil. Mana dalil dari Nabi yang menganjurkan atau memotivasi? Tidak ada. Ya, kalau sebutkan, oh ada hadisnya, biasanya hadisnya lemah atau palsu. Ya, apalagi menyuruh membaca surat Yasin di kuburan. Ya, hadis yang palsu. Maka oleh karena itu, ya, tidak boleh kita lakukan. Ya, kalau seandainya ketika kita membaca Al-Quran pas membaca surat Yasinnya kebetulan juga malam Jumatnya, boleh. Kalau misalnya kita sedang rutin membaca Al-Quran. Tapi kalau mengkhususkan, menyengajakan membaca surat Yasin pada malam Jumat, itu adalah bid'ah, tidak ada dalilnya sama sekali. Apa hukumnya baca usalli pardu zuhur umpamanya? Melafazkan niat, pendapat yang terkuat adalah tidak disyariatkan, tidak dianjurkan. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Niat itu adalah di hati. Innamal amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Walaupun ada sebagian dari ulama mengatakan itu adalah sunnah, pendapat yang terkuat, pendapat yang benar, bahwa tidak disunatkan untuk melafazkan niat, ya, ketika mau sholat, ya, dengan mengucapkan sholli fardhu kada dan kada. Apakah memakai celak makruh bagi laki-laki saat ihram saja atau di semua waktu? Kalau untuk memakai, yang dimaksud di sini dari pendapat Syafi'i dan yang lainnya, bahwa makruh untuk zina, untuk menghiasi diri pada saat berihram. Di luar dari ihram tidak ada masalah. Di luar dari ihram itu tidak ada masalah. Bagi seorang laki-laki memakai celak mata maka boleh. Wallahu a'lam. Apakah doa qunut disyariatkan pada solat witir? Dan apa doa qunut yang sahih? Doa qunut di witir disyariatkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Hasan bin Ali di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. yaitu bacaannya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man adai wa la yadhillu man walait wa la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta wa ta'alait, yaitu sama seperti yang biasa dibaca oleh orang kunut subuh. Sebenarnya bacaan yang biasa dibaca oleh orang di kunut subuh itu adalah kunut witir. Ya, kunut witir. Wallahu a'lam. Apakah boleh makmum salam sebelum imam salam kedua tapi sudah salam pertama? Tidak. Makmum harus mengikuti imam, maka makmum bersalam salam kedua setelah imam salam kedua. Maka makmum adalah menunggu imam selesai untuk salam keduanya baru dia bersalam. Ya. Maka kalau kita lihat di masjid Masjidil Haram baik Mekah atau Madinah, imam itu cepat untuk salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tidak seperti sebagian dari kita, assalamualaikum warahmatullahi. Lama dulu apa yang dilihat? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam keduanya pelan. Ya. Yang benar itu dikeraskan kedua-duanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi tidak perlu lagi ditunggu lama dulu imam, makanya makmumnya salam duluan dia di yang kedua, gitu kan. Nah, ini tetap kita makmum bersalam kedua setelah imam salam yang kedua juga. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.